swastiastu, prajurit. Sepatu yang inguh dikenai, mirip beli jatuh hati, hati awai mengantosan hati rasa subah tiba. Dan belikan hati yenak di kuaran untuk belakang kau beli bukti yang pernah beli suci. Tepuk tangan dong yang meriah buat Bali TV Gitar Tercinta Raja Muhammad Diwarsa yang ke-16, semoga selalu jaya juga. Selamat malam juga PBGW. Keuyan inguh dikenai, mirip beli jatuh hati, adi awai mengantosan hati rasa subah tiba. Ingin bertemu adi bagat timur, Allah lengkapan nyem adi ne. Senang beli dengan hati Andi nasaka ditoya ni aneh membahuli gunung kedas tersuci nirmala di semiret hati ngalik aneh lungan teken beli sakati batur puluan tresnan berline memesek wanta adine sayang. Hei dong, sore dong. Bebe baper subase nelah mandu meli jeleng guling subase dia angon masa kapan apa mirip anek uangan sekalanis kalau tunas dicebelis selesai kapan si kerja. sekati batul puluan tresnan beline memesik wanita adine sayang. Bersumpah setuju nyalah mantu beli celeng guling sumpah sedih telah anggon masa kapan apa mirip aneh uangan sekalenis kalau nungas ije beli sesangi. Bersumpah setuju nyalah mantu beli celeng guling sumpah sedih ke anggon masa kapan apa mirip aneh keuangan sekaligus kalau tunas ije beli sesangi. Semangatnya buat Bali TV. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sebuah tembang awas. Semoga tembang yang satu ini masih berkesan sebagai rasa sayang saya, sebagai rasa cinta saya. Sebuah lagu satu ini ya. Rasa tersenyum ne di hati penyenggama sukat beli cunggu aja ia di desimu negraman ia beli jatuh hati manis kenyam mati pusing nyidang ngasap beli bersenang bining adi ya dia setelah setresnan ni ada aneh lakar melasan usia dari halangan buat irade umpanan tresnan. Ini bareng yuk semuanya. Ini beli lebih keras lagi. Jadi buktian rasa sepi yang tinggal di ada di sisi beli di hati tuan hati. Sanis datang keapian jajah hati yening adi ngalem beli di hati kusingi dan penengkebang sukat beli kecundo raja yang dinesi malu nengrana yang beli jatuh hati. manis kenyam adini duseng hidang ang sapang melitres na kapiling adik yang tias kong rasa tresnani ada anil agar melasan untuk senjata di halangan buat ira ke numpahan tresna dini beli saat dia mengatosan sebetul kanan di jangimu yang tresnane rasa sepi ini rasa yang beli yang di duseng ada di sisi beli demi beli saat dia mengatosan sebetul kanan di jangimu yang tresnane rasa sepi ini rasa yang beli yang diingat di duseng ada di sisi beli di hati tua adi sanis tata keabdian jajah hati yening adi ngalain beli